Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kajian kitab Thalathatul Usul dengan membaca syarah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada ucapan Al-Matin, penulis matan, yaitu masih dalam pembahasan Al-Masail Al-Arba' allati tadammanatha suratul asr, empat permasalahan yang terkandung di dalam surat al-asr. Kita sampai pada permasalahan yang kedua, yaitu al-amalu bihi. Sekarang kita masuk pada ucapan beliau, wasalisatu ad-da'watu ilaihi, dan permasalahan yang ketiga yang terkandung di dalam surat Al-Asr adalah ad-da'watu ilaihi. Qala asy-syarih rahimahullah, pensyarah menjelaskan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalats awil arba'. Jadi domir hak di situ, ad-da'watu ilaihi, domir hak kembalinya ke ma ja'a bihi ar-rasul min syari'atillah, yaitu berdakwah menuju atau berdakwah kepada apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berdakwah kepada yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus, yaitu diutus dengan membawa syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yaitu berdakwah kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah menuju dinullah. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk tunduk dan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak manusia untuk mengamalkan syariat Allah ini, syariat telah membimbingkan cara-caranya, metodenya, yaitu dengan tiga atau empat tingkatan di dalam berdakwah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh syarih di sini, ala maratibiha ats-tsalats awil arba', ya, ala maratibiha, dhamir hak kembalinya ke ad-da'wah, dhamir hak kembalinya ke ad-da'wah, ai ala maratibid da'wah ats-tsalats awil arba', dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada tingkatan-tingkatannya, yaitu tiga atau empat tingkatan sebagaimana yang disebutkan syarih di sini. Allati dzakarahallahu azza wa jalla fi qawlihi, sebagaimana yang telah disebutkan Allah azza wa jalla di dalam firman-Nya. Ya, yang pertama dalam surat An-Nahl. Allah taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, di dalam ayat yang mulia ini terdapat tiga tingkatan di dalam berdakwah ilallah, di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik, ya, ajaklah manusia, dakwahkanlah kepada manusia, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Ajaklah manusia untuk berjalan di atas jalan Rabbmu, yaitu berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia untuk tunduk dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak manusia untuk mengikuti syariat Allah? Cara yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara yang penuh dengan hikmah. Antakuna hakiman fid da'wah ilallah, ya. Hendaklah di dalam ketika di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun sikap dakwah kita di atas hikmah. Di atas hikmah. Ma hiyal hikmah? Al hikmah hiya wad'u syai' fi maudihi, atau wad'ul asya' fi maudiha, menempatkan perkara, menempatkan suatu pada tempatnya, ya. Menyikapi suatu sesuai dengan kondisinya, ini hikmah, tentunya dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk hikmah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendakwahkan kebaikan kepada manusia, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan beramal sesuai dengan syariat Allah dengan cara kita mencontohkan amalan-amalan tersebut. Berdakwah dengan fi'il, berdakwah dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan akhlak kita. Ini termasuk dakwah ilallah bil hikmah. Ya. Jadi perbuatan kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita juga bisa merupakan dakwah ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga bisa merupakan sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah salafiyin, adalah kita bersemangat, ya, di dalam mendakwahi manusia kepada jalan Allah dengan akhlak kita, dengan gerak-gerik kita, tingkah laku kita, adab kita yang baik bersama manusia. Hendaklah kita memperhatikan bagaimana cara kita bermuamalah dengan masyarakat, dengan kaum muslimin secara umum. Karena sadar atau tidak sadar, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, ya, kaum muslimin secara umum melihat kita ahlu sunnah salafiyin, ya, dan menyoroti kita, ya, melihat gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya, maka hendaknya kita berusaha memberikan qudwah hasanah, contoh yang baik, ya, teladan yang baik bagi masyarakat, ya, bagi manusia yang lain. La ria'an wala sum'atan, bukan karena ria', ya, bukan karena sum'ah, bukan karena mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, tapi kita menginginkan, ya, keutamaan yang telah disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan teladan yang baik di dalam Islam ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ganjarannya, dan ganjaran orang-orang yang mencontohnya, ganjaran orang-orang yang menirunya, dan tidak sama sekali, ya, hal itu mengurangi ganjaran mereka. Ya. Taib. Begitu juga dalam hadis, man dalla ila hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang membimbing atau mencontohkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Nah, demikian. Maka bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, ketika kita bermuamalah dengan tetangga kita, kaum muslimin, hendaknya kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Terkhusus kita ahlus sunnah salafiyin, ya, sadar atau tidak kita sadari, mau atau tidak mau, kita semuanya memikul dan mengemban dakwah salafiyah. Ya. Kaum muslimin secara umum melihat, ya, bagaimana cara kita berpakaian, ya, kita menampakkan syiar-syiar Islam, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memakai pakaian muslim, ya, dan sebagainya, memakai atribut seorang muslim, menampakkan syiar Islam, maka tentunya masyarakat dan kaum muslimin secara umum melihat bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, menyoroti kita bagaimana kita bertingkah laku, ya. Maka hendaknya kita berikan qudwah hasanah, contoh yang baik. Ya, kita berikan contoh kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, bagaimana akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Nah, bagaimana kita bermuamalah dengan baik dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dan sebagainya. Nah, tebarkanlah salam ketika kita bermuamalah dengan manusia, dengan tetangga kita, ketika kita berjumpa dengan kaum muslimin secara umum, tebarkanlah salam dalam rangka mengamalkan sabda Rasul, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, ala man ta'rif wa ala man la ta'rif, baik kepada orang yang kalian kenal maupun yang tidak kalian kenal. Ini termasuk sunnah Rasul, termasuk akhlak yang mulia. Kita tebarkan salam kepada orang-orang yang kita jumpai dari kaum muslimin, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nah, tapi itu diantara contoh ad-da'wah ilallah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Diantara bentuknya adalah dengan tingkah laku kita yang baik, dengan akhlak kita yang baik, dengan cara muamalah kita yang baik dengan kaum muslimin. Taib. Bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya ad-da'wah bil fi'il, ya, berdakwah dengan perbuatan, dengan tingkah laku itu bisa jadi dalam beberapa kondisi lebih, ya, apa, lebih bisa memberikan pengaruh yang baik kepada manusia dibandingkan hanya sekedar ucapan, ya, mengajak manusia dengan fi'il, dengan tingkah laku kita, memberikan contoh yang baik dengan tingkah laku kita, itu lebih memberikan athar, ya, memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan hanya mengajak berdakwah dengan lisan. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Rasul alaihi salatu wasalam, ya. Pernah terjadi di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, memerintahkan sahabat ketika itu untuk menyembelih ketika musim haji, ya, singatana, dalam riwayat tersebut memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Namun waktu itu para sahabat, ya, karena kesibukan, ya, tidak terlalu mendengarkan waktu itu, ya, karena kesibukan yang lain. Sehingga Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dengan sedikit perasaan, ya, marah di dalam diri beliau. Kemudian salah satu istri beliau, ya, memberikan saran, ya, wahai Rasulullah, keluarlah dan sembelihlah, maka pasti manusia akan mengikuti Anda. Sehingga akhirnya beliau praktekkan, beliau ikuti saran istri beliau, beliau keluar dari rumah dan menyembelih hewan kurban. Akhirnya perbuatan beliau pun diikuti oleh sahabat yang lain, ya, tanpa harus memerintahkan mereka dengan lisan, hanya sekedar dengan fi'il, ya, dan manusia melihat, akhirnya manusia mencontoh apa yang beliau kerjakan. Nah, ini diantara bentuk bahwasanya mengajak manusia dengan fi'il, dengan perbuatan langsung, contoh perbuatan langsung, itu bisa lebih memberikan pengaruh yang kuat, lebih kuat dibandingkan dengan sekedar qaul. Wallahu a'lam. Kemudian dalam ayat ini, ya, martabah yang kedua, tingkatan yang kedua dalam ad-da'watu ilallah wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah. Al mau'izah itu berbeda, ada sedikit perbedaan dengan an-nasihah. Walaupun secara umum mungkin bisa, ya, dimaknakan. Namun, ya, al-mau'idhah memiliki makna lebih daripada an-nasihah. Al-mau'idhah adalah an-nasihah yang mengandung at-targhib wa at-tarhib. Al-Mau'idzah adalah nasihat, ya, tapi di dalamnya terkandung unsur At-Targhib wa-Tarhib. At-Targhib adalah, ya, memberikan kabar gembira, ya, memberikan motivasi dan dorongan bagi para pelaku al-khairat, ya, bagi orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Ada unsur targhib, ada motivasi. Disebutkan balasan-balasan bagi orang yang bertakwa. Disebutkan ganjaran-ganjaran yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bisa bersabar, misalnya. Ya. Kita mengajak orang untuk bersabar dan kita sebutkan ganjaran-ganjaran yang telah Allah sebutkan bagi orang-orang yang bersabar. Ya, ini ada bentuk mau'idzah. Disebutkan targhib. Ya. Begitu juga tarhib. Ya. Ada unsur, ya, memberikan ancaman. Kita melarang manusia dari berbagai perbuatan maksiat dan kita sebutkan ancaman-ancaman yang telah Allah sebutkan bagi orang-orang yang berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini ada unsur tarhib, ya. Menakut-nakuti. Ini termasuk metode syariat di dalam memberikan nasihat, ya. Ada unsur tarhib buat tarhib. Inilah yang disebut dengan mau'idzah, ya. Disebut dengan mau'idzah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu an, beliau mengisahkan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman mau'idzatan, suatu ketika Rasulullah pernah memberikan kepada kami mau'idzah, ya, yang mana mau'idzah tersebut bisa mengakibatkan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Yang mau'idzah, yang mana mau'idzah yang disampaikan Rasulullah SAW ketika itu bisa menggetarkan hati-hati kami dan menjadikan air mata kami berlinangan. Jadi mau'idzah di situ ketika itu yang disampaikan Rasul benar-benar mengena di dalam hati para sahabat sampai-sampai mereka bergetar, ya, hati-hati mereka bergetar dan menjadikan mereka menangis bercucuran air mata. Kenapa? Karena di dalam mau'idzah terdapat unsur targhib wa tarhib. Ya. Ada menyebutkan, ya, motivasi, dorongan, dan ada juga menyebutkan ancaman, menakut-nakuti. Ya. Ini di antara bentuk mau'idzah, ya, yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Asarnya demikian. Pengaruhnya sampai demikian. Ya. Ini termasuk uslub metode berdakwah kepada Allah yang kedua. Dengan mau'idzah al-hasanah. Mau'idzah yang baik. Dengan cara yang baik. Kemudian metode berdakwah yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka, ya, bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi tadi ini memang bertingkat, ya. Tiga martabat ini, tiga maratib ini bertingkat. Yang pertama dengan hikmah, kemudian kalau tidak bisa, baru dengan al-mau'idzah al-hasanah. Kalau tidak bisa, baru kemudian dengan martabat atau tingkat yang ketiga, yaitu al-mujadalah. Dengan bantahan, dengan debat, ya. Tapi dengan cara yang terbaik. Dan sudah sempat kita singgung pada pelajaran kita Ushulus Sunnah tentang bagaimana, ya, bentuk mujadalah. Ya. Di sana ada dua bentuk al-mujadalah. Ada dua, ya, jenis. Jenis yang pertama yang madmum, yang tercela, dan jenis kedua yang mahmud, ya, yang masyru', yang diizinkan di dalam syariat. Yang dilarangnya seperti apa? Ya, mujadalah yang dilarang yang seperti apa? Yaitu mujadalah perdebatan yang mana pihak-pihak yang berdebat tidak menginginkan kebenaran, ya, atau salah satu pihak yang berdebat tidak menginginkan kebenaran, ya. Hanya sekedar menginginkan al-mughalabah atau al-musara'ah. Ya. Pengen hanya sekedar siapa yang menang di dalam debat tersebut. Tidak peduli mana yang hak, ya. Yang diinginkan hanya sekedar menang, ya. Ingin menang di dalam perdebatan. Oleh karena itu Syekhuna Yasin al-Adni hafizahullah ta'ala menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini, wajadilhum billati hiya ahsan ay al-jidal. Al-jidal billadhi huwa ahsan, jidal yang baik adalah al-jidal biduni al-mughalabah wala asy-syamatah wala al-istihza. Jidal yang tidak ada unsur al-mughalabah, sekedar hanya ingin menang-menangan. Wala syamatah, tidak ada unsur celaan dan cacian serta makian. Jadi kalau ada unsur cacian atau makian dalam debat tersebut, maka itu adalah debat yang madmum, tercela. Walal istihza, bukan juga, dan juga tidak ada di dalamnya unsur istihza, ya, merendahkan, mengejek, dan semisalnya. Ya, ini bentuk jidal yang diizinkan di dalam syariat, yang tidak ada unsur-unsur yang demikian ini. Lalu bagaimana jidal atau mujadalah perdebatan yang diizinkan di dalam syariat, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam daras usul sunnah, yaitu jidal yang mana pihak-pihak yang berjidal berdebat tersebut sama-sama saling menginginkan kebaikan, ya. Menginginkan al-haq wa yuridul haq. Memang yang diinginkan adalah kebenaran, ya. Bukan karena ingin mughalabah. Taib, ya. Ini tiga tingkatan dalam berdakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Tinggal satu tingkatan lagi, tingkatan terakhir, tingkatan yang keempat, terkandung di dalam ayat dalam surat Al-Ankabut, ya. Kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, warrabi'ah, dan tingkatan yang keempat adalah qauluhu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ini masih masuk tingkatan yang ketiga, ya. Tingkatan mujadalah, perdebatan. Tingkatan yang keempat adalah illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini tingkatan yang keempat. Yaitu dengan apa? Dijelaskan oleh Syekhuna Yasin al-Adni hafizahullah, humul ladzina zalamu wahum ashabul baghi. Yang dimaksud dengan alladzina zalamu, orang-orang yang zalim di sini adalah para ashabul baghi, orang-orang yang berbuat melampaui batas. Orang-orang yang berbuat melampaui batas, berbuat zalim, ya, sudah dijelaskan al-haq kepadanya, namun dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang zalim. Sudah jelas baginya al-haq, sudah dijelaskan padanya al-haq, namun dia lebih memilih hawa nafsunya, lebih memilih mengikuti syubhat, hawa nafsu yang ada pada dirinya. Merekalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat melampaui batas. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti ini? Bagaimana menyikapi orang-orang yang tipenya seperti ini? Sudah tahu al-haq, namun tidak mau mengikutinya, dan lebih memilih mengikuti hawa nafsunya, adalah dengan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yasin al-Adni, yuhtaj ila dharb wal uqubah, harus dihukum secara fisik. Nah, ini tingkatan yang terakhir, perlu adanya dharb, bahkan dipukul, perlu adanya, ya, hukuman fisik. Namun perhatikan sekali lagi, wa hadzal amr la budda minar ruju' ila ahli al-ilm wal umara an-nasihin. Ini hanya boleh dilakukan oleh wulatul umur, pemerintah, ya. Hanya berhak yang melakukannya, yang berhak melakukan tingkatan yang keempat ini adalah pemerintah kaum muslimin, waliul amr, ya, dengan bimbingan para ulama, ya. Jadi bukan kita, ya. Bukan kita ketemu orang, ya, dinasihati enggak bisa, lebih memilih hawa nafsunya, kita pukul. Enggak boleh, ya. Berdalil dengan ayat ini. Ini di ayat seperti itu. maka ini pemahaman yang keliru. Yang berhak melakukannya adalah siapa? Pemerintah kaum muslimin, pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, ya, di dalam pemerintahan kaum muslimin, bukan setiap masing-masing individu, ya, bukan masing-masing individu di antara kita. Taib, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.